Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan alamatul ismi. Dan kemarin berhubungan dengan tanwin. Ada berapa macam? Baik. Empat yaitu Tamkin, Muqabalah, Iwad. Tanwin, Tamkin, dabitnya? Tamkin itu huwallahikul ismul mu'raba. Huwallahikul asma'il mu'raba al-munsarifa guayri jan'i mu'anassal. Ya. Intinya apa? Yang masuk pada isim mu'rab yang munsharif selain jamak mu'annas salim. Kemudian tangkir, Abang Tuan Malik. Lahiqu li asma'il mabniyah. Naam. Al-lahiqu li ba'di asma'il mabniyah. Wa huwa 'ala qismain. Tanwin tangkir. Ada dua macam yaitu masuk pada isim fi'il dan masuk pada isim-isim yang mabni seperti sibawai untuk mu'alah. Jadi sebelum itu kita katakan apa? Sama'i wa qiyasi. Nah, sama'i masuk pada sebagian isim fi'il, sebagian saja, tidak semua isim fi'il kemasukan tanwin apa? Tanwin. Dan yang kedua qiyasi masuk pada semua nama yang berakhir dengan wai. Yang ketiga tanwin muqabalah, apa itu Abdullah? Lahiqu linakhi mimma jumi'a bi alif wa ta mazidatan. Naam, tayyib. Jadi kesimpulannya yang masuk pada jama mu'annas salim. Naam, kenapa diberi tanwin muqabalah ini? Nah, untuk mengimbangi nun pada jamak mudzakkar salim. Kemudian yang keempat, apa makna iwad di sini? Tanwin iwad maksudnya bagaimana? Untuk mengganti, tanwin iwad, ya, tanwin pengganti. Baik bisa mengganti apa? Ganti jumlah atau ganti kalimat atau huruf. Tayyib, ada tiga jenis tanwin iwad. Tayyib, iwad dan kalimah contohnya Muhammad. An kalimah nam kullun. Tayyib, kullun ya'malu ala syakirati. Anil jumlah Ahmad. Ya ma'idin, hina idin. Kemudian an harfin apa? Daripada jamak-jamak yang mu'tal. Taib tanwin yang ada pada apa? Jamak yang mu'tal dengan wazan fawail. Dan kemarin tambahan faedah bahwasanya keseluruhan alamat isim ada berapa? Ihda wa thalathun. Naam. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, aqsamul ismi min haythul i'rabi wal bina. Qala wa huwa darban mu'rabun wa huwa ma taghayyara akhiruhu bi sababil awamiri ad-dakhilati alayh. Naam. Pembagian isim dari sisi i'rab wal bina. Wa huwa darban maknanya sama ifanifilah dengan isman, dengan naw'an. Dan sebagaimana dalam ta'liq. Ad-darbu wan naw' wal qismu bi makna wahid. Jadi ada dua macam atau ada dua jenis. Mu'rab dan mabni. Naam. Mu'rab ma taghayyara akhiruhu bisababil awamil ad-dakhilati alayhi. Itu suatu isim yang berubah-ubah akhirnya. Tapi perubahan akhir isim tersebut dengan sebab awamil yang masuk padanya. Kazaid sebagai contoh Zaid. Wa mabniyun wa huwa bi khilafi. Dan yang kedua mabni. Dan ini bi khilafi maksudnya apa? Nah, intinya apa? Berarti kebalikannya ya kan? Nah, kalau mu'rab mataghayyar, sekarang mabni berarti apa? La yataghayyar, yaitu menetapi keadaan yang satu. Nah, wa huwa bi khilafi, maka nah untuk mabni ini beda dengan i'rab. Nah, kebalikannya ka haula fi luzumil kasri. Seperti haula tatkala dia menetapi kasrah di akhirnya. Wa kadzalika hadami wa amsi fi lughatil hijaziyyin. Wa ka ahada asyara wa akhawatihi fi luzumil fathi. Nah, ahada asyar. Wa ka qablu wa ba'du wa akhawatihima fi luzumil dhammi. Idza hudhifa al mudhafu ilayh. Seperti qablu dan ba'du. Ini yang mabni ala dhamm. Nah, tatkala dihilangkan mudhaf ilaihnya. Ini syaratnya. Untuk qablu wa ba'du dia mabni kalau dihilangkan mudhaf ilaih. Wa nuwiya maknah, dan diniatkan maknanya. Jadi ada dua syarat. Qablu wa ba'du dia masuk kategori mabni ikhwani fillah apa idza hudhifal mudhafu ilaih wa nuwiya maknah. Dihilangkan mudhaf ilaihnya dan diniatkan maknanya. Wa kaman wa kam fi luzumi sukuni wa huwa aslun bina. Dan seperti man dan kam yang menetapi sukun, dan ini adalah asal na'am dari apa? Dari bina, yaitu mabniyun ala sukun. Dari contoh-contoh ini khanifillah, Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala ingin mengisyaratkan tentang jenis-jenis na'am bina. Na'am al-kasri wal-fadhi wal-dhammi wa wassukun. Tayyib. Kita baca syarahnya. Syarah qala rahimahullah. Lamma faragtu min ta'rifil ismi bi dhikri syai'in min alamatihi aqamtu dhalika bi bayanin kisamih ila mu'rabin wa mabni. Ini jelas ya kan? Beliau nyatakan setelah selesai dari apa? Penjelasan tentang pengertian isim dengan menyebutkan sebagian dari tanda-tandanya. Aqabtu maksudnya apa? Aqabtu maka aku apa? Ikutkan. Nah, setelahnya dengan apa? Menjelaskan pembagian isim tersebut menjadi mu'rab dan mabni. Wa qaddamtul mu'rab li'annahul asal. Sekarang kenapa beliau kedepankan mu'rab? Nah, dalam syarah beliau nyatakan alasannya li'annahul aslu, dikarenakan na'am mu'rab pada isim itu merupakan asalnya. Jadi asal dari isim itu mu'rab. Na'am dalam artian abal fanifilah, yaitu mayoritas na'am atau kebanyakan isim dia kondisinya mu'rab, bukan kemudian yang dimaksud dengan asal di sini na'am dia suatu isim itu bisa di'rab, bisa na'am na'am mabni, tapi yang rajih adalah i'rab. Kalau enggak bisa i'rab baru mabni. Tidak demikian, sebagaimana akan dijelaskan dalam ta'liq. Wa akhartul mabniya li'annahul fara'u. Dan aku akhirkan mabni dikarenakan dia itu fara'. Baik, sekarang dibaca catatan kaki yang nomor 7 ini. Malam yaqra. Salam kemarin yang enggak baca. Ahmad. Baca. Al-muradu bil asli. Taim. Qala Syekh Hafidhahullah Ta'ala al-muradu bil asli ma yastahiquhu al-ismu awalan wa bidzat. La'anna al-murada bil asli ar-rajih. Ini tanbih bahwasanya yang dimaksud dengan perkataan Ibnu Hisham li'annahu al-aslu maksudnya apa? Yaitu asal yang berhak untuk isim tersebut pertama kali. Nah, bukan yang dimaksud dengan aslinya adalah yang rajih. Maksudnya apa? Yaitu bahwasanya suatu saat isim itu bisa apa? Bisa mu'rab, bisa mabni. Maka dikatakan di sini li'annahu yaqtadi annahu yajuzu fi kulli ismin al-i'rabu rajihan wal bina'u marjuhan wa huwa batil. Dikatakan kalau dipahami demikian berarti memberikan konsekuensi bolehnya pada setiap isim itu i'rab secara rajih dan bisa bina secara marjuh. Tapi maksudnya dengan al-asal ini bahwasanya asal dari isim itu adalah apa? Adalah mu'rab. Tidak keluar dari hukum asal ini kecuali apa? Isim-isim yang datang secara sama dari orang Arab bahwasanya masuk kategori yang apa? Yang mabni. Nah, itu maksudnya. Wa huwa batil, maka dikatakan oleh Naam Ibnu Hamdan di sini dalam hasyiah yang dinukilkan ini merupakan perkara yang batil kalau dikatakan bahwasanya semua isim itu bisa apa di'rab secara rajih dan bisa apa masuk kategori bina secara marjuh. Qala wa in kan wa innama kana al-i'rabu asliyan fil ismi li'annahu qad ta'tarihi ma'anin la tatamayyazu illa bil i'rab. Dan hanyalah i'rab itu merupakan hukum asli, hukum asal pada isim itu dikarenakan apa? Dikarenakan na'am menerpa isim itu makna-makna yang tidak bisa apa? Tidak bisa terbedakan kecuali dengan i'rab. Ya, ta'tari yaitu mendatangi, yaitu na'am. Jadi pada isim dia akan didatangi suatu makna-makna yang tidak bisa di apa? Diketahui kecuali dengan i'rab. Paham? Seperti contohnya, kaqaulika ma ahsana Zaidun. Fa yahtamilu thalathata awjuh, maka na'am. Jumlah ini ikhwan fillah memiliki kemungkinan tiga. Al-istifham wa ta'ajjub wa nafi. Tapi bahkan na'am telah kita lewati dulu. Nah, dalam masalah inilah yang akhirnya dalam tarikh dikatakan apa menjadi sebab dikumpulkannya kaidah-kaidah nahwu tatkala siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali bersama dengan putrinya dan si putri ingin mengungkapkan ta'ajjub tentang bagusnya bintang-bintang di langit. Tapi dia keliru. Nah, jadi ada tiga kemungkinan di sini. Fa in rafa'ta ahsanu wa jarrta zaid kana istifhaman, berarti bacanya apa? Abdullah. Ma ahsanu zaidin. Berarti mengartikannya bagaimana? Ma ahsanu zaidin. Santa, apa yang paling bagus pada si Zain? Ma'ah sanu Zaidin. Makanya tatkala dalam kisah tersebut sang putri mengatakan apa? Ma'ah sanu samai. Apa yang paling bagus di langit? Dijawab apa? Nujumuha. Nah, jadi dia bertanya apa yang paling dipahami, dia bertanya apa yang paling bagus di langit. Padahal dia ingin mengatakan betapa indahnya, betapa bagusnya langit. Sekarang kemungkinan berikutnya, wa in banaita ahsana alal fathi. Apabila engkau membenikan ahsan di atas fathah. Ada dua kemungkinan bacanya. Berarti bisa apa? Ma ahsana Zaidan dan ma ahsana Zaidun. Fa in nasabta Zaidan kana ta'ajuban. Wa in rafa'ta kana nafyan. Berarti kalau seorang membaca ma'ahsana Zaidan, ini dinasabkan Zaid berarti ta'ajub. Berarti mengartikannya bagaimana? Mengartikannya Muhammad alangkah bagusnya Zaid. Wa in rafa'ta kana nafian, apabila dirafa'kan maka menjadi nafi. Berarti maknanya ma'ahsana zaitun, ma'ahsana zaitun. Kalau di sini tinggal penafian apa? Zaid tidak bagus, dia tidak baik. Nah, dan ini faedah berhubungan dengan na'am susunan jumlah ikhwani fillah, ma ahsan zaid. Nah, itu ada tiga kemungkinan diingat-ingat. Dan ini bagus untuk apa? Untuk mengingatkan para talabah tentang apa? Tentang pentingnya mengetahui i'rab. Nah, karena dalam tulisan yang sama, ya kan, tulisan yang sama, kemudian kata-kata yang sama itu bisa memiliki beberapa kemungkinan. Yang membedakan adalah i'rabnya. Diakhirkannya na'am bina dikarenakan fara. Wa dzakartu anna al-mu'raba huwa alladhi yataghayyaru akhiruhu bisababi ma yadkhulu 'alayhi min al-awamil. Dan aku sebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan mu'rab adalah yang berubah-ubah akhirnya dengan sebab perkara yang masuk kepadanya berupa awamil. Dan telah kita lewati akhwani fillah pembahasan dalam na'am awamil Jurjani, syarah awamil. Maka di sini pentingnya. Nah, karena intinya nahwu ikhwan fillah ya, kita mempelajari apa? Perubahan-perubahan, setelah tahu perubahan mempelajari awamil. Awamil yang menjadikan na'am perubahan akhir-akhir suatu kata itu apa saja. Nah, ka Zaidin. Taqulu ja'ani Zaidun wa ra'aitu Zaidan wa maratu bi Zaidin wa hadha wadih. Ala tara anna akhir Zaidin taghayyara bid dhammati wal fathati wal kasrah. Bisababi ma dakhala 'alayhi min ja'ani wa ra'aitu wal ha. Naam. Ini jelas ya kan? Engkau lihat akhir dari Zaid ini berubah dengan sebab na'am amil yang masuk. Yang pertama pada ja'ani Zaidun. Ja'ani Zaidun. Naam, amil Zaid apa? Fi'il ya kan? Kalau kita lihat di bahwasanya fi'il beramal kepada siapanya? Fi'il beramal kepada fa'ilnya kalau dia itu naam lazim, cukup dengan fa'ilnya. Kalau dia muta'addi, dia beramal kepada fa'il dan maf'ul. Naam. Wa ra'aitu Zaidan, sama ini juga apa? Naam, yang menjadikan Zaid mansub karena fi'ilnya. Wa marartu bi Zaidin, ini amilnya. Naam, ba menjadikan Zaid itu majrur. Qala falau kana taghayyuru fi ghairi al-akhir lam yakun i'raban. Sekarang naam akan memberikan perincian ikhwan fillah hal-hal yang keluar dari apa kategori naam i'rab. Jadi beliau terangkan mu'rab itu apa. Kemudian dikatakan di sini seandainya perubahan itu selain di akhir, maka bukan i'rab namanya. Karena naam i'rab adalah apa? Taghayyur akhiril kalimah. Kakaunika fi falsin idza saghartahu fulaisun. Naam, jadi falsun apabila engkau naam tafsirkan menjadi apa? Fulais. Naam. Wa idza kasartahu aflusun wa fulusun. Jadi fulus itu jamak taksir. Maksudnya kasartahu apabila engkau jadikan jamak apa? Taksir. Naam. Jadikan jamak taksir. Jangan sampai bingung. Wa idza kasartahu, nyari di kamus, apabila engkau naam pecah. Gimana ini maksudnya? Maksudnya apabila engkau jadikan sebagai jamak taksir menjadi aflus dan fulus. Kemudian ta'liq di sini tanbih berhubungan dengan na'am ibarat Ibn Hisham. Kaqaulika fi falsin idza saghartahu fulaisun. Ikra. Faiz. al-ula qulaysha min nasb al-kan al-aula ma dhukira bi anna al-qawla yansibu al-mufrada idha urida bil mufradi. Naam, al-aula fulaisan. Ya, lebih utama tentunya dalam takbir idza saghartahu fulaisan. Kaqaulika fi falsin idza saghartahu fulaisan. Binasbi kama la yakhfa sebagaimana hasyiah al-Alusi. Wa inna ma kana al-aula ma dzukira li anna al-qaula yansibul mufrad idza urida bil mufrad mujarradul lafdhi kama huna. Naam. Dikatakan aula kenapa? Fanifilah karena qaul menasabkan mufrad apabila diinginkan dengan mufrad ini mujarrad lafadznya. Au kana al-mufrad mimma yu'addi makna al-jumlah atau mufrad yang apa? Dia yu'addi makna al-jumlah. Yaitu menunaikan makna jumlah kal hadis seperti hadis. Hadis kan nah, perwakilan dari apa? Suatu jumlah ya kan? Hadal hadis. Maksudnya nah, terkadang bisa panjang berlembar-lembar hadisnya. Wa syi'r wal khutbah. Taqul qultu haditsan wa syi'ran wa khutbatan. Wa nasbuhu 'ala al maf'ul bih. Dan nasabnya ini sebagai maf'ul bih dari apa? Dari qaul, dari qala. Paham? Qala wa kadza law kana taghayyur fil akhir walakinnahu laysa bisababil awamil. Sekarang kita tadi telah keluar poin yang pertama, apabila taghayyurnya tidak di akhir maka tidak masuk i'rab seperti pada apa? Shighah, tasghir dan taksir, ya kan? Kemudian sekarang walaupun di akhir perubahan di akhir tapi bukan sebab awamil maka tidak pula masuk pada kategori i'rab. Naam. Qaulika jalastu haitsu jalasa Zaidun. Jalastu haitsu jalasa Zaidun. Naam. Fa innahu yajuzu laka an taqula haitsu bil dhammi wa haitsa bil fathhi wa haitsi bil kasri. Boleh kita katakan jalastu haitsa jalasa Zaidun. Jalastu haythi jalasa Zaidun. Bahkan dalam lughah thayyib tambah lagi jalastu hauthu. Hauthu jalasa Zaidun sebagaimana di ta'liq nomor 4. Nah, dalam lughah thayyib hauthu wa hiya dharfu makanin ittifaqan. Nah, sebagai dharf makan. Tapi perubahan ini ikhwani fillah bukan sebab apa? Sebab awamil maka tidak masuk kategori i'rab. Maka dikatakan oleh Ibnu Hisam di sini illa anna hadhil aujuhat thalathata laysat bisababil awamil. Hanya saja nah sisi-sisi apa perbedaan ini atau cara baca yang berbeda ini dengan cara baca yang tiga bisa haitsu haitsa haitsi. Perbedaan tersebut bukan karena sebab awamil. Ala tara annal amila wahid. Tidakkah engkau lihat bahwasanya amilnya satu? Wa huwa jalasa. Wa qad wujida ma'ahu taghayyurul madhkur. Naam. Dalam keadaan naam, amilnya satu tidak berubah-ubah tapi apa didapati? Naam, perubahan yang disebutkan tadi. Naam. Jadi ini bukan kategori apa mu'rab. Kenapa? Karena na'am perbedaannya adalah perbedaan lughawi khanifillah. Dari sisi lughah cara bacanya boleh haitsu haitsa haitsi. Iqra ta'liq rakam 4. Mutayyun taqulu haitsu wa hiya dharfu makan ittifaqan wa qad taridu li. Kita alik nomor 4 ikhwan fillah faidah berhubungan dengan haitsu. Nah, selain 3 lughah tadi bisa haitsu, haitsa, haitsi juga dalam lughah thayyib tambahan hauthu. Dan dia adalah dzarf makan. Dzarf makan. Nah, berdasarkan ittifaq. Dan terkadang ikhwan fillah datang untuk menunjukkan zaman, berarti bisa menjadi dzarfuz zaman. Kama fi qawli syair, sebagaimana dalam perkataan syair, haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. Ini bagus ya ikhwan fillah, padanya hikmah. Maknanya bagaimana Abdul Malik? Kapan pun kamu istiqomah, maka Allah tetapkan bagi keselamatan di setiap waktu. Naam. Baik. Kapan pun engkau istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan keselamatan, akan tetapkan keselamatan bagimu pada apa? Setiap waktu. Naam. Dan ini naam perkara yang hak ya Hanifillah. Tatkala seorang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah akan nak berikan keselamatan. Naam, seandainya dia mati, mati pun di atas keselamatan. Naam. Tapi kalau seorang tidak istiqamah, maka dia celaka pada setiap naam keadaan dia. Hidup pun celaka, semakin bertambah dosa, mati pun celaka. Naam, karena akan apa? Mendapatkan siksa. Jadi syahidnya haythuma, naam, haythuma, maksudnya fi ayyi zamanin, ya, di naam waktu kapan saja. Tapi tidak pula ada penghalang untuk dia tetap naam menunjukkan apa? Menunjukkan dharful makan. Jadi makna wala mani'a min baqaiha fil baiti lil makan, maksudnya fil baiti dalam bait syair tadi, jangan sampai naam pikirannya ke rumah. Naam, taib. Nah, fil bait maksudnya bait yang di atas. Sehingga nanti tidak ada penghalang untuk tetapnya haitsu pada bait di atas itu untuk menunjukkan apa? Sebagai dzarf, dzarf makan. Karena bisa juga maknanya sahih. Ya, fi ayyi makan, di tempat mana saja. Nah, di tempat mana saja. Nah. Selama engkau istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan apa? Takdirkan keselamatan di setiap waktu. Tapi nah tentunya untuk tetap sebagai dharful untuk sebagai dharful zaman itu maknanya lebih apa? Lebih bagus. Karena sesuai dengan akhir fi ghabiril azmani. Faedah berikutnya ikhwan fillah tentang i'rab jalastu haitsu jalasa Zaidun. Nah, jumlah jalasa Zaidun fil mithalil madhkuri majruratun bi idafati haitsu ilaiha. Nah, jadi setelah ada haitsu, nah jumlahnya di i'rab ikhwan jalasa fil madhi Zaidun fa'il. Kemudian jumlah jalasa Zaidun fi mahalli jarrin apa? Nah, mudhafun ilaih. Wala tudhafu haitsu ila mufradin illa nadiran. Dan nama haitsu tidak didhafakan kepada mufrad. Nah, mufrad yang dimaksud di sini apa? Berarti? Mufrad di sini apa? Mufrad banyak penggunaannya, maka harus dilihat nah, makna mufrad di sini apa? Malaisa jumlah. Nah, malaisa jumlah wala syabihan bil jumlah. Kenapa? Karena lawan dari jalasa Zaidun, ya kan? Jalasa Zaidun jumlah. Baik. Berarti ketika ada penjelasan seperti ini, wala yudhafu wala tudhafu haitsu ila mufradin. Maka apa? Tidak diidhafahkan haitsu kepada mufrad, maksudnya kepada selain jumlah dan syibhu jumlah. Berarti kebanyakannya nama yang diidhafahkan kepada haitsu adalah jumlah atau syibhu jumlah. Paham? Nahwu haitsu Suhailin tali'an. Naam. Taib. Di mana Suhail muncul. Naam. Taib. Ini berhubungan dengan naam poin kedua ya khonifillah, yaitu dia mengalami perubahan di akhirnya, cuman perubahan itu bukan sebab amil. Jadi berarti harus terpenuhi kategori yang disebutkan dalam ta'rif, bahwasanya isim dikatakan mu'raf apabila berubah akhirnya. Kemudahan Kemudian perubahan tersebut dengan sebab amil yang masuk yang berbeda-beda. Nah. Dan dari penggunaan hayatu ini, mana yang paling masyhur ikhwan fillah? Nah, dalam catatan kaki yang nomor 5 dikatakan hayatu bin dham wa huwa ashharu lughatiha. Nah, mabuniyan ala dham tashbihan bil ghayah. Tashbihan bil ghayat ka qablu wa ba'du. Nah. Jadi hayatu itu yang paling masyhur. Adapun fathah lil khiffah, karena untuk meringankan. Sedangkan haythi, kenapa kok bisa dibaca haythi? Alasannya ala asli takhallus min iltiqa'is sakinain. Naam. Wama qurira min bina'i haythu huwal masyhur. Wa ba'dul arab yu'ribuha wa tusamma lughatun faq'asiyah. Tapi khilaful masyhur, sehingga i'rab, ketika seorang mengi'rab haitsu, maka kita katakan apa? Haitsu mabni, ya kan? Dia mabni. Berarti bagaimana mengi'rab jalas tu haitsu jalasa zaidun secara keseluruhan. Naam. Alhamdulillah. Nah, jalastu fi'il wa fa'il haitsu isim mabni ala ad-dhamm fi mahalli nasbin dzarful makan. Dengan jalasa fi'il madhi zaidun fa'il wa jumlah jalasa zaidun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Qala walamma faragtu min dhikril mu'rabi dzakartul mabni. Kemudian setelah aku selesai dari menyebutkan isim-isim yang mu'rab, aku menyebutkan pembahasan mabni. Apa itu mabni? Wa annahu alladhi yalzamu tariqatan wahidah wa la yataghayyaru akhiruhu bisababi ma yadkhulu alaihi. Itu suatu isim yang menetapi jalan yang satu. Tidak berubah-ubah akhirnya dengan sebab apa-apa yang masuk padanya. Jadi walaupun masuk padanya amin yang berbeda-beda, dia tidak akan berubah, karena dia menetapi satu kondisi tok. Tsumma qasamtuhu ila arba'ati aqsam, kemudian aku bagi mabni menjadi empat pembagian. Mabniyan 'alal kasri wa mabniyan 'alal fathhi wa mabniyan 'alal dhammi wa mabniyan 'alas sukun. Ini wadhih. Adapun faedah tambahan berhubungan dengan sebab kenapa suatu isim itu mabni. Naam, insyaallah taala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naam. Dan pembahasan ini kalau ingin merujuk ikhwan fillah kan lebih mudah bisa diambil di awal-awal alfiyah. Naam, sebagaimana juga dibawakan di sini walis mu'min hum mu'rabun wa mabni li syabahin min al-hurufi mudni kasyabahil wad'i fi ismi jidana wal ma'nawiyyi fi ma sama fi huna dan seterusnya. Baik, nak tapi bihala subhanallah.